إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله, saya mengajak setiap orang tua untuk terus berpikir dan merenungkan tentang kenyataan di akhir zaman, sebuah fakta yang tak terbantahkan: dekadensi moral dan akhlak. Setiap waktu, setiap saat, selalu saja kita disedihkan. Hati kita seakan disayat-sayat betul-betul sedih dan menyedihkan. Setiap waktu, setiap saat, selalu saja ada berita yang menggambarkan sudah sedemikian buruknyakah akhlak dan moral generasi muda kita? Siapa yang akan mengingkari? Dan tidak akan mungkin seorang pun mampu memungkiri. Itulah kenyataan yang tak terbantahkan. Pergaulan bebas, sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, merusak kesucian, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergaulan bebas yang telah menjerumuskan, entah berapa jumlahnya karena begitu banyak, anak-anak kita. Peredaran narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang sudah sampai pada tingkatan yang gawat darurat. Durhaka kepada orang tua bukan satu hal yang aneh lagi. Rinci dan detailnya tentang dekadensi moral anak-anak kita sudah tidak dapat lagi dipersempit dan disingkat, karena di dalam setiap tempat, di setiap waktu, selalu saja ada, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selalu saja ada kenyataan yang menyedihkan. Berapa banyak sekarang pemudi-pemudi Islam yang berujung dengan hamil di luar nikah? Berapa banyak di antara pemudi-pemudi Islam yang menjadi korban pelecehan seksual? Berapa banyak pemudi-pemudi Islam, kaum muslimah, yang diperbudak dan dieksploitasi? Perdagangan manusia sungguh sangat memilukan dan menyedihkan. Berapa banyak pemuda-pemuda Islam yang masa depannya hancur disebabkan narkoba. Berapa banyak pula pemuda-pemuda Islam yang pada akhirnya sungguh tidak tepat untuk dikatakan manusia seutuhnya, karena telah dirusak dengan minum-minuman keras. Inilah kenyataan yang tak terbantahkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita akan membiarkan mereka dalam jauhnya kepada Allah Rabbul Alamin? Apakah kita akan berdiam diri tanpa melakukan sesuatu yang besar untuk menangkal, membentengi anak-anak muda Islam dari semua hal yang bisa merusak masa depan mereka, masa depan di dunia, lebih-lebih lagi masa depan mereka di akhirat? Tanggung jawab siapa? Kepada siapa Allah Azza wa Jalla bebankan tanggung jawab ini? Jawabannya adalah tanggung jawab kita bersama. Tugas dan kewajiban kita bersama. Ada sebuah ayat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mestinya kita ingat selalu. Bukalah setiap perjalanan hari kita dengan mengingat ayat ini. Sebelum tidur, renungkan ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sebuah ayat yang bila diamalkan secara utuh dan sempurna, pasti menjadi sebuah solusi dan jalan keluar terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijarah, ila akhiril ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan seruan iman. Yang dipanggil dan diseru adalah mereka yang menyatakan kami beriman. Yang diingatkan dan disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini adalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan al-yaumil akhir, yang menyatakan sebagai pengikut dan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu sendiri. Qu anfusakum, jaga dirimu sendiri. Wa ahlikum, jagalah keluargamu, istri dan anak-anakmu. Naron, jaga mereka, jaga dirimu dari siksa neraka dan panasnya neraka. Jangan biarkan dirimu, jangan biarkan keluargamu melangkah menuju siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan, jangan berdiam diri ketika menyaksikan keluargamu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Jangan biarkan. Sebuah ayat di dalam Al-Quran ini, kalau kita baca tafsir yang disebutkan oleh para ulama, praktek nyata yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah akan menjadi solusi yang terbaik menghadapi derasnya dekadensi moral dan akhlak kaum muda Islam di akhir zaman. Saya yakin kita tidak akan berselisih untuk sama-sama menyatakan bahwa arus dekadensi moral di akhir zaman sudah sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Nah, tugas kita wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, memberikan bekal yang cukup untuk anak-anaknya. Bekal iman kepada Allah. Bekal al-iman kepada al-yaumil akhir. menanamkan di dalam hati mereka rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan di dalam jiwa mereka komitmen dan tekad penuh untuk mengamalkan ajaran Islam, ajaran yang sempurna yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam sebuah penelitian yang sangat sederhana sekali, di sebuah sekolah menengah kejuruan yang siswa-siswinya lebih dari 400, seorang guru agama di sekolah tersebut mengadakan kegiatan ekstrakurikuler praktek berwudu seperti yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara berwudu yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap gerakannya, jumlahnya, caranya betul-betul berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dibuktikan secara ilmiah. Seperti itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkannya. Dari 400 lebih siswa dan siswi itu, hanya satu. Hanya satu yang mampu berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Percaya ataukah tidak, seperti itulah kenyataannya. Atau barangkali fakta serta kenyataan itu kita saksikan sendiri. Anak kita, keponakan kita, murid kita, anak tetangga kita. Sudah benarkah mereka melakukan tata cara bersuci seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah benarkah mereka ketika melaksanakan salat dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam benar-benar sesuai dan berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ingatlah wahai orang tua, bahwa salah satu perintah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam hadisnya yang sahih, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintah ini telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan kepada setiap orang tua. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Biasakan mereka untuk salat sejak usia 7 tahun. Sehingga ketika mencapai usia 10 tahun, mereka tidak melaksanakan salat, berikan hukuman dalam bentuk pukulan yang tidak menyakitkan. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tugas dan kewajiban orang tua mengajarkan seperti apakah engkau salat menghadap Allah Rabbul Alamin, wahai anakku begini caranya. Seperti inilah yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bersucilah, berangkatlah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Penuhi dan makmurkan masjid-masjid Allah. Nantikan pelaksanaan salat dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah beristighfar dan bertaubat dalam penantianmu menanti imam memimpin salat berjamaah. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Temukan khusyuk di dalam salatmu, hai anakku. Lihat, mulai dari usia 7 tahun. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita diperintahkan untuk dibiasakan melaksanakan salat. Duh, sungguh agungnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika anak telah berusia 10 tahun, mereka dengan penuh kesadaran, tanpa ada perintah dan tekanan, ketika mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, telah mempersiapkan diri, bersuci, berangkat memenuhi panggilan Allah Rabbul Alamin. salat adalah rukun Islam yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah bertauhid, salat adalah taman ketenangan dan ketentraman untuk umat Islam. Apapun masalah dan persoalan yang dihadapi, ketika seseorang melaksanakan salat, memulainya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, sehingga tidak ada yang sulit bagi Allahu Rabbul Alamin. Semuanya mudah, ringan, kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal adakah kemauan dari kita untuk melaksanakan sholat? Tinggal adakah tekad dari kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat? Itu yang ditanamkan untuk anak-anak kita. Sehingga sejak usia mereka 7 tahun, lebih-lebih 10 tahun, lebih-lebih lagi di usia baligh, mencapai usia baligh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyenangkan, qurrata ayun, penyejuk mata, yang kita sebutkan di depan tadi, dekadensi moral, mulai dari penyimpangan akhlak dan perilaku, pergaulan bebas dengan segala macam dan modelnya, minuman keras, narkoba, kenakalan, kedurhakaan, dan apapun itu namanya, dapat terselesaikan dengan menanamkan ibadah salat secara benar dan tepat. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya salat itu yang kita kerjakan, asalkan didasarkan dengan pondasi ikhlas dan tulus, asalkan salat yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanha anil fahsyai wal munkar, akan mencegah, menghalangi mereka yang melaksanakan salat dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini janji dari Allah Azza wa Jal. Tidak perlu diragukan, tidak perlu bimbang, karena janji dari Allah pastilah benar. Sekarang melalui mimbar ini, di majlis yang suci ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, saat hati kita dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin, marilah kita melakukan evaluasi, bertafakur, merenung dengan hati yang jujur. Sudahkah tugas dan kewajiban orang tua kita kerjakan? Sudahkah beban wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kerjakan? Barangkali kenakalan mereka, barangkali penyimpangan perilaku mereka, sebabnya adalah kita sebagai orang tua yang tidak melaksanakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanamkan budi pekerti dan akhlak kepada mereka. Barangkali sebabnya adalah kita yang tidak mengindahkan perintah Allah di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang ulama besar di zamannya dari kaum salaf memanggil sang putra, anaknya dipeluk, dibelai dan dicium dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kata sang ayah, wallahi ya bunayya, wallahi ya bunayya, la azidanna salati min ajlik. Putraku yang tercinta, demi Allah, ayahmu ini semangat untuk melaksanakan salat, memperbanyak salat sunnah demi kebaikanmu, wahai anakku, demi kebaikanmu. Maka kepada siap orang tua yang menginginkan anaknya baik, kepada siap orang tua yang memiliki seorang putri dan beberapa putri, dan berharap putri-putrinya menjadi putri-putri yang salehah, menjadi putri yang penduduk surga kepada setiap orang tua yang memiliki anak-anak putra dan menginginkan putranya menjadi penduduk surga. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkanlah ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Banyak-banyaklah berucap istighfar dan taubat. Barangkali kita sebagai orang tua kurang melaksanakan tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan terang untuk perjalanan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan yang paling indah agar kita sukses membentuk serta melakukan regenerasi. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita menghadapi anak-anak muda. Anak-anak muda yang cepat tersulut nafsu dan syahwatnya. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing dan mengarahkan kita untuk bagaimana semaksimalnya menjemput, merangkul, sampai kemudian melakukan pendekatan kepada anak-anak muda. Suatu saat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada anak muda datang. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Dengan lugu dan berterus terang, anak muda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Marah para sahabat. Tersinggung mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan manusia yang terbaik dan paling mulia, di hadapan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak muda meminta izin, "Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina." Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Nabi marah? Tidak. Nabi mengusirnya? Tidak. Nabi memberikan sanksi? Tidak. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghukumnya? Juga tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah melakukan pendekatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udnu ilayya." Anak muda, kemarilah mendekat. Kemarilah mendekat. Subhanallah. Sebuah cara dan metode, konsep untuk berhasil mendidik anak-anak adalah melakukan pendekatan. Kemarilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sukses melakukan satu pendekatan, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak anak muda itu untuk berpikir jernih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan. Nabi tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan beberapa pertanyaan agar anak muda itu sendirilah yang kemudian menyimpulkan secara sadar bahwa keinginan dan permintaan itu tidak boleh. Setelah anak muda itu dekat, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau rela kalau perbuatan seperti itu menimpa ibu kandungmu?" Tidak wahai Rasulullah. Baik. Apakah engkau rela kalau perbuatan seperti itu menimpa bibimu? Tidak wahai Rasulullah. Apakah engkau rela kalau perbuatan itu juga menimpa kakak perempuanmu, adik perempuanmu? Tidak wahai Rasulullah, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu jugalah orang lain wahai anak muda. Mereka tidak akan ada yang rela membiarkan perbuatan seperti ini menimpa ibunya, bibinya, kakak, adik perempuannya. Sadar. Ini cara yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, mengajak mereka berbicara, menyentuh hati mereka, mengarahkan dan membimbing. Ini cara terbaik yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian cara serta konsep ini semakin sempurna lagi ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengusap dadanya sambil mengatakan, Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini. Ya Allah, sucikan hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, wahai orang tua, sadarlah kita. Sadar. Anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Coba bayangkan, wahai orang tua. Bayangkan walaupun beberapa detik saja. Tolong bayangkan. Ketika kita, termasuk saya sebagai orang tua. Pada hari kiamat nanti. Bukan di hadapan sejumlah jamaah di satu ruangan ini saja, tetapi di seluruh, di hadapan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari kiamat ketika semua yang kita lakukan, seluruh yang kita perbuat ditampakkan. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi. Coba bayangkan orang tua kalau kita yang akan dipanggil oleh Allah. Ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa anakmu melakukan penyimpangan perilaku? Kenapa anakmu jauh dari aku? Kenapa anakmu tidak cinta kepada agamaku? Kenapa anakmu tidak membela nabiku? Pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Bersiap-siaplah. Menyiapkan jawaban. Jawaban kita untuk Allahu Rabbul Alamin. Ketika kita ditanya tentang anak-anak kita. Tentunya kita semua sebagai orang tua. Sangat ingin dan berharap. Kita termasuk orang tua. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada nanti pada hari kiamat di dalam surga orang tua yang diberi pakaian indah terbuat dari sutra, sutra surga. Ketika dia bertanya, atas dasar apa aku mendapatkan nikmat yang seindah ini wahai Allah? Jawabannya, karena anakmu yang selalu membaca Al-Quran di dunia. Kita ingin menjadi orang tua yang dipanggil oleh Allah, dipersilakan masuk surga. Kemudian bertanya, ya Allah, amalan perbuatan baik apa yang telah aku lakukan sehingga masuk surga? Lantas dijawab, bistighfari waladik, engkau masuk surga wahai orang tua? Karena anakmu selama hidupnya di dunia selalu memintakan ampun untukmu, beristighfar untuk orang tuanya. Siapa yang tidak mau? Jangan sampai karena kita lalai menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang tua, kita disiksa oleh Allah. Dan kita merusak masa depan anak-anak kita. Buatlah terang masa depan mereka dengan memperhatikan agama mereka. Sebab hanya dengan agama anak-anak kita akan terselamatkan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, terutama orang-orang tua, untuk menjadi orang tua yang saleh dan salihah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار